Mitra bisnis, Kompas menulis, sebanyak 90% perhitungan pajak yang diajukan pengusaha ditolak Ditjen Pajak. Wakil Ketua Kadin Haryadi Sukamdhani mengatakan, sepertinya sudah menjadi prosedur bagi Ditjen Pajak untuk menolak perhitungan dari wajib pajak. Semakin banyak perhitungan pajak yang ditolak, kinerja petugas pajak dianggap semakin bagus. Besarnya pajak yang diminta Ditjen Pajak juga bisa melonjak berkali-kali lipat. Di sisi lain, penerapan dan pengelolaan pajak dirasakan masih kurang adil dan transparan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat perpajakan, Didi Pomadi. Pak Didi, apa komentar Anda? Sebetulnya ya kalau dikatakan 90% ya berlebihan lah kayak gitu. Sekarang juga pengusaha-pengusaha sudah pandai. Sebetulnya gini, untuk penghitungan pajak sebetulnya aturan mainnya, sistematikanya kan sudah diatur di undang-undang. Saya kira sebetulnya tidak mungkin, kalau kita sisi bicara dari sisi dirjen, ya, tidak mungkin untuk pemerintah memberikan suatu sistematika yang menjadikan bumerang sendiri bagi pemerintah. Cuma permasalahan di lapangan itu dengan seringnya ganti-ganti aturan inilah, menjadikan banyak pengusaha jadi yang tadinya bingung tambah bingung laku atau tidak kan gitu. Terus apalagi itu sudah mau niat belajar ganti undang-undang atau peraturan, orang menjadi semakin ini apa, aduh pesimis ya, wah saya mau belajar, wah udah ganti lagi. Memang perubahannya cepat. Kalau di Indonesia kebetulan kan masih dalam tahap apa ya, tahap penyesuaian di lapangan, kadang peraturan di pusat dibuat, tapi di lapangan terjadi benturan-benturan, dirubah lagi. Itu cepat sekali, dalam hitungan bulan aja sudah bisa diganti. Bukankah perubahan yang cepat itu membuat kemungkinan ditolaknya perhitungan oleh pengusaha semakin besar? Inilah permasalahan dengan apa kelemahan ataupun kekurangan dari sistem self-assessment itu begini. Jadi wajib pajak atau pengusaha kan diharapkan untuk tahu ya sendiri, ya istilahnya mencari tahu sendiri apa yang menjadi aturan-aturan pajak yang berlaku pada saat ini. Sehingga mereka atau dalam Ditjen Pajak di sini prinsipnya bahasa sederhananya bilang nggak mau tahu. Yang penting sistem self-assessment berarti saudara atau pengusaha harus cari tahu sendiri, istilahnya kan gitu. Untuk peraturan-peraturan. Demikian Didi Pomadi, saya Kiki Wijaya.